watu ora entek sak cete. Roti ku wis kondet, regane ora larat. Jamane wis maju, laris banget watu. Watu mikunani contoh nenggo pondasi. Ngombe wedang kopi nikmat pacitan roti. Wiwit jaman batu wong urip butuh watu. Roti enak, roti watu, watu murah watu. Watu ora entek sajeke. Roti ku wis kondang, regane ora larat. Jamane wis maju, laris banget watuku. Roti enak, roti watu, watu murah watu. Mikunani contoh nenggo pondasi. Ngombe wedang kopi nikmat pacitan roti. Wiwit jaman batu wong urip butuh watu. Roti enak, roti watu, watu murah watu. Saya meneh kowe rumangsamu ora ngrusui aku. Kene baku watu abot-abot malah ana watu kok lagi. Ya wis kono, ngonen.